seliramu ngejak awakku jaga lerona. Mlaku aku neng taman dolan bareng leroan. Umpamane dino iki dino sing terakhir, mesti ku tetap bahagia. Aku mesti syukuri apa wae onone. Aku ra pengen kowe dewean. Cepet-cepet tau mas ngomong karo aku, yen pancen ono karo ojo dadi mone. Waktune wis teko, ku mesti kelam dadi bojomu. Urip bebarengan ngadepi panas lan udan, mlaku mlayu rono rene barengan salawase, yen waktu pisahane wis teko. Ku pasti selalu njogo seliramu, loronan ngrasake sikepane ngakhire waktu. Ku mesti selalu dadi kancamu. Ku mesti selalu tadi koncomu.